Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yasihu as-shaumu min haidzin wa nufasa. Tidak sah puasa bagi perempuan yang haid dan nifas. Di perempuan yang sedang dalam masa haid dan nifas itu puasa yang dilakukan tidak sah. Alasannya li'anna khurujad dam mudhaifun lil badan. Karena keluarnya darah itu melemahkan tubuh. Wasauma mudhaifun lahu aidan. Dan puasa itu juga bisa melemahkan tubuh. Falau umirat bisaumi lajitama 'alaiha mudhaifan. Jadi andai kata perempuan yang haid dan nifas itu diperintahkan berpuasa, maka akan terkumpul dua hal yang melemahkan tubuhnya. Dua hal itu adalah keluarnya darah dan puasa. Wasyari'u nadhirun lihibdi siha. Sedangkan syariat itu sangat memperhatikan kesehatan manusia. Afadahu ar-Romli. Hal ini dijelaskan oleh Ar-Romli. Jadi, dikarenakan syariat memperhatikan, syariat ini maksudnya Allah ya. Dikarenakan Allah memperhatikan kesehatan tubuh hambanya, maka Allah tidak mengharuskan perempuan yang haid dan nifas melakukan puasa. Sebab, kalau mereka berdua melakukan puasa, akan ada dua hal yang melemahkan tubuhnya. Dan itu bisa berpotensi penyakit ya, bisa berpotensi apa itu hilangnya kesehatan. Wa yajibu 'alaihima al-qadha'u. Bagi mereka berdua, perempuan haid dan nifas diharuskan mengqadha puasa yang tidak dilakukan. Mengqadha itu mengganti ya. Ba'dan qita'ihi wa qabla al-ghusli. Qadha yang dilakukan itu setelah darahnya berhenti dan sebelum mandi. Nah, jadi perempuan haid dan nifas itu puasanya sudah sah walaupun belum melakukan mandi besar ya, Kesahan puasa qadha itu tidak dibatasi setelah melakukan mandi besar. Wa huwa bi amrin jadid. Ini pembahasan usul fikih. Keharusan qadha itu adalah perintah yang baru ya, bukan perintah lama. Jadi orang haid dan nifas itu tidak diperintahkan berpuasa. Tapi setelah dia darahnya berhenti, itu ada perintah baru yang mengharuskan qadha puasa. Ini pembahasan usul fikih ya. Afadzalika ar-Romli. Hal ini dijelaskan oleh ar-Romli. Alasan mengapa perempuan haid diharuskan mengqadha puasanya, alasannya adalah li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara Aisyah radhiyallahu anha bi qadha'i shaumi, karena Nabi Muhammad memerintahkan Aisyah, Sayyidah Aisyah, untuk mengqadha puasa yang ditinggalkannya di saat haid ya. Jadi ini dalil atau hadis yang menjelaskan keharusan perempuan haid dan nifas mengqadha atau mengganti puasa yang ditinggalkannya di saat masa haid atau nifas.